Karena dengan mensyukuri nikmat Allah SWT, itu berarti akan merawat dan menjaga nikmat. Makanya syukur itu diistilahkan oleh para ulama dengan al-hafid, penjaga. Karena kalau kita bersyukur, berarti nikmat akan dijaga oleh Allah SWT. Bahkan akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Bukan cuma sekedar dirawat saja, malah ditambahin sama Allah SWT. Ya. Adapun kalau kita kufur terhadap nikmat Allah SWT, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah satu persatu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur dari nikmat tersebut, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Baik. Sekarang kita lanjutkan sampai pada perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlah. Sampai situ ya. Dan wabil jumlah. Wabil jumlah itu artinya kesimpulan. Kesimpulannya. Fama qadarallaha haqqa qadrihi. Man abada ma'ahu. Man dhanna annahu yusilu ilaih. Kesimpulannya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya orang yang beribadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, dan dia berkeyakinan bahwasanya ini akan bisa mendekatkan dia kepada Allah sementara. Jadi orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT, membuat perantara-perantara selain Allah SWT dengan alasan bahwa perantara-perantara tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, orang-orang yang menyekutukan Allah tersebut pada hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah SWT. Kalau dia mengagungkan Allah SWT, enggak perlu perantara-perantara, langsung kepada Allah SWT, enggak butuh kepada perantara. Ya, karena kalau butuh pada perantara, pada hakikatnya dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dia samakan Allah SWT seperti ya, presiden, dia samakan Allah seperti raja yang butuh kepada perantara-perantara. Padahal Allah tidak butuh perantara. Ya. Kata Allah SWT, qala Allahu ta'ala, Allah SWT berfirman. Ya ayyuhan nas. Enggak pakai audhu ya. Ini faedah penting. Faedah penting. Kalau kita dalam ta'lim atau dalam muhadarah atau dalam khutbah kemudian di tengah-tengah membawakan sebuah ayat, maka tidak perlu ta'awudz, isti'adzah. Tapi kalau tujuan kita adalah membaca Al-Qur'an, maka ya di situ disyariatkan untuk ta'awudz. Beda. Beda ketika kita beristidlal ya dalam khutbah misalkan, sesungguhnya zina itu adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Perlu a'udzu dulu apa tidak? Enggak perlu. Ya, tapi kalau antum memang tujuannya adalah membaca Al-Qur'an, ya, antum membaca Al-Qur'an, ya, maka disyariatkan, dianjurkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz. Adapun ketika di tengah-tengah khutbah, ketika di tengah-tengah muhadharah, ketika di tengah-tengah ta'lim, kemudian mengutip sebuah ayat, maka di sini tidak perlu ta'awudz. Inilah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam banyak hadis ya. Misalkan, antum perhatikan hadis 10 dari Arba'in Nawawi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an. Ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik, di situ Nabi tahu atau tidak? Enggak pakai. Karena di sini mengutip sebuah ayat, bukan membaca Al-Qur'an. Mengutip sebuah ayat. Dan itu banyak. Bahkan Al-Imam Suyuti rahimahullah punya buku khusus. Al-Qawadah bi-ahkamil isti'adah. ya, Al-Qadadah bi ahkamil isti'adzah. Beliau membawakan hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengutip sebuah ayat dan tidak membaca ta'awudz. Ini faedah penting karena sering kita dengar penceramah atau khatib ketika dia mengutip sebuah ayat, dia apa? Dia membaca ta'awudz. Itu keliru, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda antara membaca Al-Qur'an dengan berdalil mengutip Al-Qur'an. Ya, beda. Baik. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu dhuriba masalun fastami'u lahu." Wahai sekalian manusia, ini harfun nida, panggilan. Ya, dan panggilan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis tujuannya adalah litanbih, agar kita perhatian. Kadang ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini yang sifatnya apa? Umum. Ada sifatnya lebih khusus lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kadang lebih khusus lagi. Ya ayyuhar rusulu, misalkan. Ya, wahai sekalian, wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, gitu kan? Baik. Semua itu tujuannya adalah litanbih, agar kita perhatian. Ya, makanya sering kalau seorang misalkan orasi atau misalkan khutbah, dia manggil, ya ayyuhal ihwah, misalkan ayyuhal muslimun. Apa maksud dari panggilan tersebut? Untuk supaya diperhatikan, supaya pendengar itu dengarkan baik-baik. Makanya perhatikan ayat selanjutnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Duriba masalun, dibuat sebuah perumpamaan kepada kalian. Fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Istama'ah yastami'u, itu artinya dengarkan baik-baik, bukan cuma mendengarkan. Beda antara sami'ah dengan istama'ah. Kalau antum belajar bahasa Arab, ya, kalau sami'ah itu mendengar. Kalau istama'ah, mendengar dengan baik. Jadi mendengarkan dengan baik. Ya, kalau orang dengar, misalkan kajian, dengar. Mungkin dengar, tapi gak mendengarkan dengan baik, dia gak fokus. Ya, akhirnya kalau pas ditanya, tadi Ustaz nyampein apa? Apa ya? Gak tahu? Itu namanya cuma dengar toh. Dengar ada suara, dengar cuma nyampein. Khutbah tadi dengar saya khutbah, Ustaz Fulan yang khutbah. Terus nyampein apa? Apa ya? Kayaknya sih, itu namanya cuma dengarkan. Tapi kalau istama'ah, berarti dia apa? Serius dengarkannya. Ya, serius dengarkannya. Makanya, antum boleh ya sami'ah musik, tapi tidak boleh istama'ah musik. Paham maksudnya? Antum misalkan pergi ke Indomaret atau ke mana warung, terus ada apa? Antum beli, ya, kemudian dengar ada musik di situ, ya, tapi nggak antum perhatikan, ya, kondisi menuntut antum untuk mendengar, itu nggak berdosa. Tapi kalau istama'ah, nah itu yang nggak boleh. Asik nih. Akhirnya melungu gitu kan, dengarkan sambil manggut-manggut dengarkan. Nah itu yang nggak boleh. Kadang kan kita dalam beberapa kondisi gitu ya, di mungkin tipis di sebagainya, kadang-kadang ada kondisi-kondisi kita sami'a tapi nggak istama'a. Kita dengar memang ada lagu, dengar ada nyanyian, tapi kita nggak mendengarkan baik-baik, itu nggak berdosa. Yang berdosa itu kalau istama'a. Beda. Jelas ya ini ya. Nah, yang berdosa itu kalau istima'. Apa bedanya sama istima'? Kalau cuma mendengar tapi antum enggak serius, ya, cuma lalu lalang gitu aja, maka tidak berdosa. Tapi kalau dengarkan serius, wah, sambil menikmati, wah, menjiwai, nangis malam, wah, menghayati betul. Nah, itu yang enggak boleh. Ya. Baik. Ya ayyuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat perumpamaan. Dan sering Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, demikian juga di dalam hadis. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan contoh-contohnya ya, banyak di dalam Al-Quran. Itu perumpamaan-perumpamaan. Banyak. Ya, supaya kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, merenungi, menghayati. Karena dengan adanya perumpamaan-perumpamaan, itu akan lebih mudah memahami. Bil misal yattadihul maqal. Dengan adanya contoh, akan jelas suatu ucapan. Fastami'ulah, dengarkan baik-baik. Bukan cuma mendengar saja, tapi dengarkan baik-baik. Dengan seksama. Ya, dengarkan dengan serius. Dengan penuh penghayatan. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat penting untuk diperhatikan. Sudah didahului dengan panggilan, ditambah lagi perintah untuk mendengarkan baik-baik, maka ini menunjukkan bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu apa perumpamaannya? Kata Allah SWT, innalladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya, ya, orang-orang atau makhluk-makhluk yang kalian tad'una min dunillah, kalian ibadai selain Allah SWT, kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di sini tad'una, doa. Doa itu ada berapa macam? Ada dua macam. Ya, doa itu ada dua macam. Yang pertama doa, doaul ibadah. Doa bermakna ibadah. Ya, entah itu salat itu juga disebut dengan doa. Puasa itu juga disebut sebagai doa. Doa bermakna umum, yaitu doaul ibadah. Ya, yang kedua doa, doaul masalah. Ini doa dengan makna secara khusus, yaitu kita berdoa meminta kepada Allah SWT. Jadi di sini ada dua makna dan dua-duanya benar. Sesungguhnya orang-orang yang kalian beribadah kepada mereka selain kepada selain Allah SWT, atau sesungguhnya makhluk-makhluk yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu patung, baik itu kuburan, baik itu malaikat, baik itu jin, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masuk dalam tad'una min dunillah. Tuhan-tuhan yang kalian ibadahi selain Allah SWT, yang kalian doai, yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? La yahluku dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka semuanya itu gak bisa menciptakan dzubab. Apa dzubab ikhwan? Lalat. Gak bisa mereka menciptakan. Walau ijtama'ulah. Sekalipun mereka bersatu. Ya. Bahu membahu. Kumpul semuanya. Saling tolong menolong. Gak bakalan bisa menciptakan hewan sekecil lalat. Padahal cuma lalat deh. Gak bisa mereka. Coba. Ya, kumpulkan sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Suruh mereka menciptakan lalat. Bisa gak? Gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Padahal itu cuman lalat. Hewan kecil. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Gak bakalan bisa. Masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim dengan Namrud? Ya. Ketika dia mengaku bahwasannya, saya bisa menciptakan. Nih buktinya. Dia bikin ini, daging. Kemudian dagingnya ditaruh beberapa hari supaya busuk, ya. Kemudian apa? Kan banyak ulatnya akhirnya. Kalau daging busuk itu kan kemudian banyak apa? Ulatnya. Setelah 3 hari baru dia mengatakan, nih buktinya saya bisa apa? Menciptakan apa? Ya, ulat kan. Ini ciptaan saya. Berarti saya bisa apa? Menciptakan. Ya. Taib. Ada salah seorang ulama akhirnya kemudian membantah. Orang yang mengaku bisa menciptakan tersebut. Sekarang kamu bisa enggak tahu jumlah ulat tersebut? Kamu yang mengaku bisa menciptakan ulat. Sekarang ditanya, kamu tahu enggak jumlah ulatnya? Ya enggak tahu. Masuk ngitungin satu persatu. Enggak tahu. Kalau kamu enggak tahu bilangannya, itu namanya bukan kamu penciptanya. Jelas? Kalau kamu enggak tahu jumlahnya, berarti bukan kamu apa? Penciptanya. Orang kalau menciptakan, mesti tahu jumlahnya berapa. Ya, kalau Nabi Ibrahim enggak mau itu. Dia beralih kepada, kalau memang itu kamu mengaku sebagai kamu penciptanya, sekarang gini aja, besok tolong ya terbitkan matahari dari arah barat, bisa enggak? Ternyata apa? Enggak bisa. Jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah makhluk yang lemah. Nyiptakan lalat aja kagak bisa. Nyiptakan nyamuk aja gak bisa. Apalagi menciptakan makhluk yang lebih besar daripada itu. Bahkan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlu. Andaikan lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka gak bisa ngambil. Ya. Paham gak? Kalau misalkan nih, lalat misalkan ganggu kita, belum tentu antum bisa nangkep dia. Makanya dulu ada, diceritakan ada seorang raja, pernah suatu saat pas dia duduk, terus ada lalat nempel di hidungnya. Dia tapuk gini, gak bisa nangkep. Gak kena. Ya, akhirnya dia mengatakan, ngapain sih Allah SWT nyiptakan apa? Lalat. Akhirnya ada seorang ulama di sampingnya mengatakan, ya Allah menciptakan lalat adalah untuk memberikan peringatan agar orang-orang yang sombong jadi sadar. Orang dia gak bisa nangkep lalat. Ya, diganggu lalat aja belum tentu dia bisa apa? Untuk mengejar lalat. Padahal baru lalat. Ya, makhluk yang lemah. Dha'ufat talibu wal matlu. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Kalau kita tahu bahwasanya makhluk-makhluk selain Allah begitu lemah, nyiptakan lalat aja gak bisa, berarti tidak pantas untuk dijadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan merupakan kemungkaran, kedzaliman, kejahilan, kalau kemudian disamakan, disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dat yang maha sempurna. Bagaimana pencipta langit dan bumi, bukan cuma sekedar lalat, pencipta langit dan bumi disamakan dengan makhluk yang nyiptakan lalat aja gak bisa. Ini sungguh suatu kedzaliman yang sangat besar. Makanya syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ila anqal, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, pada hakikatnya tidak menghormati Allah. Pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah SWT. Pada hakikatnya tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka memuliakan Allah SWT, mengagungkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin mereka menyekutukan Allah, menyetarakan Allah SWT dengan makhluk yang lemah. Yang nyiptakan lalat aja enggak bisa. Padahal salah satu syarat untuk menjadi sesembahan yang pantas disembah dan diibadai, salah satunya adalah mampu untuk mencipta. Al-Khalq. Kalau dia enggak bisa menciptakan, tidak pantas untuk sebagai sesembahan. Ya, tidak pantas untuk sebagai sesembahan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya nanti akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatum biyaminih, dan langit yang tujuh itu nanti akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa besok pada hari kiamat, ya, langit beserta isinya, kita tahu langit yang makhluk yang begitu besar, bumi yang begitu besar, luas, dengan berbagai isinya yang macam-macam, ada laut, ada pohon, ada hewan, ada manusia, ada gunung. Apa kata Allah? Qabdatuhu yaumal qiyamah, besok digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Wassamawatu matwiyatum biyamini, langit yang begitu kokoh, ya, tidak ada sedikit pun keretakan di dalamnya, tidak ada lubang sedikit pun, ya. Semua arsitek di dunia walaupun dikumpulkan gak akan bisa bangun seperti apa? Langit. Tapi besok akan dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT maha besar, Allah SWT maha kuat, Allah SWT maha perkasa. Sangat-sangat tidak pantas kemudian disejajarkan dengan manusia yang sangat lemah. Paham gak? Kenapa beliau membawakan ayat ini? Setelah beliau membawakan ayat yang menunjukkan bahwa manusia, ya, makhluk selain Allah SWT itu lemah, nyiptakan lalat aja gak bisa. Kemudian beliau membawakan ayat ini yang menunjukkan keperkasaan Allah SWT, keagungan dan kebesaran Allah SWT, untuk menunjukkan kepada kita bahwa, ya, kezoliman yang sangat besar kalau seorang menyetarakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, yang begitu kuat, ya, yang akan melipat langit dengan tangannya, yang menggenggam, ya, bumi dengan segala isinya, kemudian disamakan dengan makhluk yang enggak berdaya. Apalagi disamakan dengan makhluk yang udah meninggal dunia, yang gak bisa apa-apa. Maka ini suatu kebodohan yang paling bodoh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluk. Makanya ikhwan, dari sini kita tahu kenapa syariat Islam menjadikan syirik itu dosa paling besar. Ya, kenapa? Karena berarti Anda telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa, zat yang maha besar, zat yang maha agung, disamakan dengan makhluk yang rendah, makhluk yang hina, makhluk yang tidak berdaya. Ini kezaliman yang sangat besar, kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya beliau melanjutkan, فَمَا قَدَّرَ الْقَوِيَّ الْعَزِيزَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ أَشْرَكَ مَأَهُ الضَّئِيفَ الدَّلِيلِ. Maka tidaklah seorang itu mengagungkan Al-Qawi, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuat, Al-Aziz, zat yang maha perkasa, haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang sepenuhnya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan adh-dhaif ad-dalil, dengan makhluk yang lemah lagi hina. Berarti orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk itu pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah, bahkan itu merendahkan, menghinakan Allah SWT. Alam taro anna saifa yankusu qadruhu idza qila anna saifa amda minal asr. Apakah kamu tidak tahu ya bahwasanya pedang itu berkurang kualitasnya, kedudukannya, kalau dikatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Karena kenapa? Enggak pantas dibandingkan. Tongkat sama pedang, ya enggak pantas. Dibandingkan aja enggak pantas. Ya, misalkan ini, ada orang kurus gitu ya. Ya. Kemudian ada pertandingan misalkan tinju enggak boleh ya. Misalkan tinju Tyson misalkan. Lawannya orang krempeng. Ya. Kemudian dijadikan pertandingan. Ini sama saja penghinaan kepada Tyson. Itu gambaran logika sederhananya saja. Kalau seorang yang lemah kemudian disandingkan dengan yang kuat, itu saja sudah namanya penghinaan. Ya, karena enggak sejajar gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa, kok disandingkan ya dengan makhluk yang lemah. Ini penghinaan namanya, ya, penghinaan. Kemudian kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, annaka idza ta'ammalta jami'a tawa'ifid dhalali wal bid'ah wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'ain. Dan ketahuilah, kemarin sudah kita sampaikan, kalau penulis mengatakan wa'lam, faedahnya apa? Berarti apa yang akan beliau sampaikan itu adalah masalah yang penting, maka perhatikan baik-baik. Ini beliau sering nih wa'lam, ya, itu supaya kita perhatian. Karena kadang-kadang kita ini kurang perhatian. Ya, badannya aja kayaknya hadir, tapi pikirannya kadang melayang. Ya, badannya di masjid, kadang tapi pikirannya dan di rumah. Kapan ini boleh dijemput? Nah, liburan boleh pulang enggak ya? Nah, udah menghayal kemana-mana. Ya, makanya penulis nih salah satu pinternya beliau yaitu sering mengingatkan kita supaya perhatian dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ketahuilah, jika kamu memperhatikan semua kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok bid'ah, wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'ain, engkau akan dapati sumber kesesatan mereka kembali kepada dua hal. Jadi beliau ingin menjelaskan sumber kesesatan ahlul bid'ah, sumber kesesatan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kata beliau, kembali kepada dua hal. Sumbernya itu ada dua. Ahaduhuma, sumber yang pertama, dhannuhum billahi dhannas sau. Mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya, kesesatan ahlul bid'ah. Mereka tersesat gara-gara su'udzon kepada Allah SWT. Ambil contoh, misalkan sebagian ahlul bid'ah tatkala mendengar sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya ya, disulusil laylil akhir fayakul mayyad'uni faastajibalah mayyas'aluni fa'u'tiyah mayastaghfiruni faaghfiralah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahkan mutawatir. Sampai Al-Imam Ad-Darqutni punya buku khusus Kitabun Nuzul. Ya. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku saya akan beri. Dan siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Sebagian orang ahlul bid'ah ketika mendengar hadis ini, ah di sini enggak masuk di akal. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir di Indonesia kan beda lagi nanti dengan di Amerika. Beda lagi dengan di Australia, beda lagi dengan di Saudi Arabia dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam terakhir, setiap sepertiga malam terakhir turun, berarti kerjanya Allah Subhanahu wa taala turun-turun terus dong. Ini cara orang yang suudzon sama Allah, ini pikiran kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pikiran yang kotor kepada Allah. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya, karena dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan apa? Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu. Karena itu enggak masuk di akal. Kita katakan, ya, siapa yang bilang tidak masuk akal? Kewajiban bagi kita adalah beriman. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mungkin kalau itu makhluk mustahil, iya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mustahil apa tidak? Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Sekarang orang segini banyaknya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, sulit enggak bagi Allah? Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita nih nanggung atau ngurusin ini santri misalkan ada 1.000-2.000 mungkin pusing ya. Ya, nanggung 1.000-2.000. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya, manusia, jin minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bahasa. Lihat kalau pas lagi Arafah ya. Semua jemaah haji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bahasa. Yang ini pakai bahasa Arab, yang ini pakai bahasa Indonesia, yang ini pakai bahasa Inggris, yang ini pakai bahasa Perancis, yang ini pakai bahasa Jawa, Sunda, misalkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala paham semuanya? Paham. Apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada terfikir dalam benak manusia, wah ini gak mungkin, karena nanti kalau kita tetapkan Allah turun langit ke dunia setiap sepertiga malam terakhir, nanti berarti itu Allah turun-turun terus, berarti arsnya kosong, berarti ini, tinggalkan berarti-berarti itu. Kewajiban bagi kita hanyalah apa? Ya, beriman, tunduk kepada apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Selama Allah berfirman, selama Nabi bersabda, ya, maka pastikan itu adalah kebenaran. Begitu sikap seorang apa? Mukmin yang sejati. Adapun orang-orang ahlul bid'ah tadi, mereka karena suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, wah ini enggak mungkin, wah itu enggak mungkin. Begitu. Oh, kalau Allah Subhanahu wa taala di atas langit, berarti Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terbatasi. Dibatasi oleh tempat, enggak mungkin. Nah, ini cara-cara suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran-pikiran yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan Allah, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Makhluk. Makanya hilangkan. Ya, hilangkan. Segala pikiran-pikiran suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita suudzon kepada Allah, berarti Anda tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, annahum lam yuqaddiru rabba haqqa qadrihi. Bahwa mereka itu, yaitu ahlul bid'ah, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ya sepenuh pengagungan. Ya, seperti orang-orang yang misalkan yang tersesat dalam masalah asma sifat, yang musyabbihah misalkan. Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, kita cicil. Numpuk nih, banyak. Bagaimana tentang hukum doa di awal bulan Muharram atau pergantian tahun Hijriah? Yang pernah Anda dengar, kalau perbuatan atau amalan ini tidak dilakukan di masa Nabi akan tetapi dilakukan di masa sahabat Umar bin Khattab. di masa kekhalifahan Umar. Tolong penjelasan, Ustaz. Tidak ada. Ya. Doa khusus pergantian tahun dusta. Ya, tidak ada ajarannya dari Nabi dan tidak ada ajarannya dari para sahabat. Tidak ada ajarannya dari Nabi dan tidak ada ajarannya dari para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah perbuatan ya sebagian ahlul bid'ah yang mengada-ngada. Ya, ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Tidak ada doa khusus pergantian tahun. Tidak ada. Ya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Ya, dalam kitab-kitab. Untuk bisa baca dalam kitab misalkan Al-Bid'ah wal Akhtha' Al-Hawliyah. Bid'ah-bid'ah dan kesalahan-kesalahan tahunan. Itu salah satunya adalah ini. Enggak ada riwayat dari Nabi, enggak ada riwayat dari para sahabat, ya. Itu adalah termasuk kebid'ahan. Wallahu a'lam. Apakah boleh memajang foto keluarga di rumah? Nah, tidak perlu. Foto itu diperbolehkan dalam kondisi darurat saja. Seperti KTP, seperti SIM, ya, seperti hal-hal yang darurat gitu ya. Adapun yang tidak darurat, memang ada, kalau ada kebutuhan, ya itu baru diperbolehkan. Tapi kalau antum tidak butuh, hanya sekedar pajangan, kenangan, maka ini tidak diperbolehkan. Nyimpen misalkan foto sekolah kenang untuk sebagai kenangan, ya. Nah, ternyata dalam kenangan tersebut ada mantannya. Nah, ini kenangan pahit malahan. Nah, jadi tidak boleh ya, tidak boleh. Foto itu diperbolehkan kalau memang ada apa hajat kebutuhan ya yang mendesak. Seperti apa? KTP, seperti SIM. Ya, paspor, ya, memang mau nggak mau memang itu diperlukan. Nah itu. Adapun yang hanya sekedar kenangan, maka ini tidak diperlukan. Taib. Wah, banyak sekali. Boleh apa ini? Bolehkah kita mengucapkan wallahi dengan mensukun huruf ha? Wallah, gitu ya. Seolah-olah kita sedang bersumpah dan yang difahami yang lain itu adalah sumpah, tapi diniatkan adalah wawu atof, bukan wawul qasam. Atof kemana? Atau mau bilang atof, atof kemana orang wawahi? Atofnya kemana coba? Wawah, sukun. Sukun kemana atofnya? Alam goib. Ya. Ini hial. Ya, ini hial ya, yang tidak benar. Ya, hial yang tidak ya, benar. Taib. Jadi gak boleh ini. Wawahi itu bacanya apa? Dengan dikasrah. Ya, karena wawul qasam. Taib. Adapun dengan sukun wawah gitu aja, dan antum pengin wawul qasam maksudnya adalah wawah atof, ini tidak dibenarkan. Ya, secara bahasa tidak tepat, kemudian juga secara niat antum kabur dari ingin khial dari pendengar, ya. Ini maunya tauriyah, tapi tauriyah yang tidak tepat. Tauriyah itu ikhwan, tahu tauriyah? Mengucapkan suatu kalimat, mengucapkan suatu kalimat, ya, beda antara yang diucapkan sama yang dipahami oleh orang. Itu namanya tauriyah. Nah, ini dia pengen membuat tauriyah, tapi tauriyah yang tidak tepat. Tauriyah itu tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi mendesak. Karena hukum asalnya enggak boleh tauriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tauriyah, misalkan Abu Bakar tauriyah, demikian juga Nabi Ibrahim tauriyah, itu dalam kondisi-kondisi apa? Ya, mendesak. Karena dikejar oleh orang-orang kafir gitu ya. Nah, Abu Bakar dia bilang kepada siapa ini? Dia enggak bilang Muhammad. Hada hadin yahdini ila thariq. Ini adalah petunjuk yang menunjuki jalanku. Orang yang mendengar dikiranya penunjuk jalan yang menemani Abu Bakar. Padahal maksudnya Abu Bakar siapa? Dia yang menunjukkan jalanku menuju surga Allah sementara. Itu namanya tauriah. Ya. Tauriah tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi-kondisi itu. Adapun tanpa batas, tanpa patokan, maunya seenaknya sendiri, itu tidak tepat. Imam Ahmad pernah tauriah. Ketika ditanya dalam dulu tauriah pas zamannya Imam Ahmad itu kan zamannya doktrin gitu ya, pemerintahnya harus rakyatnya semuanya harus mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, dipenjara, disiksa. Suatu saat pas Imam Ahmad ngisi kajian begini, taklim begini, ada polisi datang. Ainal Marrudi. Mana Marrudi? Muridnya Imam Ahmad. Temannya Imam Ahmad. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Mal Marrudi hahuna. Wa ma fa'alal Marrudi hahuna, sambil menepuk pahanya. Marrudi tidak di sini. Ngapain dia di sini? Sambil menepuk pahanya. Maksudnya Marrudi enggak di pahaku. Padahal Marrudi ada di depannya dia. Ya. Itu kondisi-kondisi apa? Tertentu ya, kawan. Ya. Adapun kalau kebablasan ya, tauriahnya kebablasan, ini tidak diperkenankan. Ada sebagian orang lucu. Ya, diceritakan oleh Syekh kami. Ada sebagian orang pengen lari dari utang. Ya, kamar-kamarnya itu dikasih nama. Mekah, kamar Madinah, kamar Riyadh. Jadi ketika ada yang nagih hutang, ya, anaknya disuruh bilang, "Abi di Mekah." Maksudnya apa? Di kamar tulisannya Mekah gitu. Enggak bohong saya, memang tulisannya Mekah kok. Gitu. Abi lagi di Madinah. Di apa namanya? Kamarnya itu ada tulisannya apa? Madinah. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh, karena dia pengen lari dari utang gitu kan. Jadi tergantung kepada tujuannya. Nah, yang pada tujuannya. Jadi kalau tujuannya seperti tadi untuk lari dari ini maka tidak diperbolehkan. Ustaz, bagaimana dengan waswas setan yang mana terkadang seorang takut berjalan sendirian di malam hari? Apakah tanda lemah akidahnya dan apakah termasuk kesyirikan? Ya, ini takut tabii. Takut yang tabii. Cuma ini menunjukkan dia penakut. Ya, tapi apakah itu sebagai suatu kesyirikan? Tidak. Ya, itu takut yang tabii. Antum wajar kan? Antum misalkan tengah malam sendirian melewati kuburan lagi. Habis nonton film horor lagi. Wajar kalau kemudian ada rasa takut. Itu khauf tabii. Ya, khauf tabii. Tapi kalau sudah sampai kemudian udah pikiran enggak karuan ya, harus minta restu dulu sama mbahnya misalkan. Kalau ngelewati jalan kadang-kadang suruh apa? Suruh minta restu dulu, ya. Suruh nekan klakson dulu. Nah, itu baru sampai, kalau sudah sampai pada taraf seperti itu, maka itu apa? Syirik. Ada sebagian orang kalau ngelewati terowongan misalkan itu harus ngebel 3 kali. Kenapa? Karena kalau enggak seperti itu namanya enggak permisi, nanti dia apa? Terjadi sesuatu, kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar rasa takut karena tengah malam sendirian dan sebagainya, maka itu adalah apa? Khauf tabii. Khauf itu macam-macam. Ada khauf tabii, ada khauf yang syirik, ya. Ini termasuk khauf tabii. Antum lari dari singa. Takut dari singa. Syirik apa tidak itu? Enggak. Lari dari takut dari corona. Syirik apa tidak? Enggak. Wajar, manusiawi orang. Ya, manusiawi. Tapi kalau sampai takut yang berlebihan, yang menjadikan kita akhirnya melalaikan kewajiban, menerjang larangan, nah itu menunjukkan menodai ke tauhid seorang hamba. Baik, yang terakhir. Apa ini? Ustaz, akal sehat saya tidak bisa dikendalikan. Akal sehat gak bisa dikendalikan. Gila dong. Bentar. Akal sehat saya tidak bisa dikendalikan ketika syahwat saya muncul segera, secara tiba-tiba. Jiwa ini meronta-ronta. Saya bagaikan orang gila. Loh, benar. Saya bagaikan orang gila yang tak kenal agama. Mau nikah, orang tua belum paham sunnah. Mau puasa, tapi lemah di kelas. Ngantuk lagi. Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, bagus ini, puitis ini, Masya Allah. Tayyip. Ada yang seperti ini? Siapa ini yang nanya ini? Ngacung. Tayyip. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimatumullah. Manusia memang diberikan apa? Syahwat. Ya, diberikan syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu diberi kecenderungan syahwat, kecintaan kepada wanita, ya, senang kepada anak-anak, kepada harta. Jadi ketika seorang misalkan memiliki syahwat kepada wanita, memiliki syahwat kepada harta, itu pada dasarnya manusia tidak tercela, ya, dan tidak terpuji. Tinggal bagaimana kita apa? Mengendalikan syahwat tersebut agar tidak kebablasan. Ya, tidak kebablasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela kita karena kita mencintai lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela kita karena kita punya syahwat, keinginan kepada lawan jenis. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengendalikan syahwat kita. Di sinilah ya, Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan kepada kita untuk mengendalikan syahwat. Ya, agar syahwat tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikah, ya, dia menjaga farjinya dengan berpuasa. Gitu kan? Adapun yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, lah ini yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Adapun orang-orang yang takut dan dia mencegah mengendalikan hawa nafsunya, di sinilah dibutuhkan jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mujahidu man jahada hawahu fi dhatillah. Orang yang jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad melawan apa? Hawa nafsunya. Ya, jihad melawan hawa nafsunya. Memang butuh pengorbanan. Ya. Nah, memang kalau sudah syahwat, mengendalikan masalah syahwat ini kadang apa? Susah memang. Solusinya bagaimana? Solusinya tadi satu, dengan kita memperkuat keimanan. Ini benteng nomor satu, iman. Karena dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita. Yang kedua, nikah. Ya, nikah. Ya. Kalau tadi alasannya orang tua belum paham sunnah, bukan alasan. Bukan alasan. Yang paling penting itu antum mampu apa tidak. Ya. Itu yang paling penting. Ya, adapun orang tua belum paham sunnah, emang syarat orang tua belum paham sunnah itu adalah apakah syarat? Ya. Bukan suatu syarat. Syarat pernikahan itu gampang, cuman sekedar apa? Ada wali nikah, ya, saling ridho, ada mahar, ada saksi, mudah. Ya. Mahar di Indonesia gampang. Seperangkat alat sholat, kelar. Ya. Yang penting cinta. Nah, selesai urusan. Ya. Jadi enggak usah dibuat ribet. Enggak usah dibuat ribet, simpel aja. Mudah, yassiru wala tuassiru. Kalau memang enggak bisa nikah, Nabi sudah ngasih solusi. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm. Kalau enggak bisa nikah, mungkin masih idat lughah misalkan, baru masuk, ya, baru masuk, udah langsung pengen nikah, misalkan. Kaget orang tuanya, baru masuk udah langsung pengen nikah. Nah, padahal belum punya bekal ilmu, belum punya kemampuan, ya. Maka kalau ada syahwat seperti itu, perbanyak puasa, ya, Senin Kemis, puasa Dawud, gitu ya. Taib. Mau puasa, mau nikah nggak bisa, mau puasa nggak bisa juga. Terus gimana? Nih, kayak ini tadi, mau nikah orang tua belum paham sunnah. Padahal itu bukan alasan benarnya. Mau puasa lemah di kelas, ngantuk lagi. Ini sebenarnya juga bukan alasan, ya, bukan suatu alasan juga. Justru memang tujuan nikah itu biar lemah. Tujuan puasa itu adalah melemahkan syahwat. Ya, untuk melemahkan syahwat. Fa innahu lahu wija. Karena itu adalah obat untuk melemahkan syahwat. Ya. Nah, jadi syahwatnya dikendalikan supaya enggak ngegas. Nah, ini ibaratnya ini ngegas, nah ini butuh direm. Nih ya, butuh direm. Tapi jangan direm terus juga. Enggak jalan nanti. Ya, tersiksa. Nah, makanya perlu kadang seorang kapan ngegas, kapan ngerem. Nah, intinya kalau memang itu gak bisa, sibukkan. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini hal yang paling penting. Sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan hafalan Al-Quran, hafalan mutun. Ya, sibukkan dengan olahraga, main bola. Daripada mikir-mikir kayak gitu, udah main bola. Nanti habis isya belajar langsung tidur. Bagus tuh. Daripada sebelum tidur mukadimahnya 1 jam ngalor ngidul ya, mikirin yang enggak-enggak ya. Nah, udah capekin aja mulai dari pagi ya sampai jam 9 langsung tidur udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak lama-lama setelah itu. Baik. Baik, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.